Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bagi kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini bersama salah satu karya yang bernama Al-Wabilus Sayyib, salah satu buku yang direkomendasikan para ulama dalam membahas tentang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah unsur terpenting dalam hidup, sebuah unsur yang tidak bisa dipisahkan jika kita ingin bahagia, kita ingin tenang. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Enggak ada ketenangan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah kita ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengkaji karya-karya ulama dalam bab ini. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah menjelaskan tentang tujuan dari sholat yang sebenarnya kita konteks besarnya atau kotak besarnya itu Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita dalam bab ini pentingnya kita memuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, mengagungkan dan memuliakan Allah. Karena itu kunci. Dan mengagungkan dan memuliakan Allah, salah satu caranya adalah mengagungkan dan memuliakan perintah-perintah Allah dan memuliakan larangan-larangan Allah. Artinya kita menganggap, merasa, meyakini bahwa semua perintah Allah itu mulia dan semua larangan Allah itu hal yang besar dan harus kita fokuskan dan kita perhitungkan dalam kehidupan. Kalau kita bisa sampai di titik itu, maka kita secara otomatis memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalu kita sudah jelaskan bahwa salah satu bentuk memuliakan Allah dan memuliakan perintah dengan Allah, kita tetap semangat mengerjakannya walaupun pada saat itu kita belum tahu hikmahnya. Dan dalam beberapa hal mungkin kita gak pernah tahu, karena Allah gak buka hikmah tersebut. Seperti misalnya, siapa di antara kita bisa menyimpulkan apa hikmahnya sholat zuhur 4 rakaat sedangkan sholat maghrib 3 rakaat, kenapa gak dibalik aja? Itu sampai kapanpun kita gak akan pernah tahu. Nah, ketidaktahuan kita tidak akan menggembosi semangat kita dalam mengerjakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan, itu bentuk memuliakan. Nah, lalu kita juga jelaskan tentang bahwa fungsi atau tujuan dari sholat adalah untuk menegakkan sebuah konsep besar, yaitu zikrullah, mengingat Allah. Dan ini yang membuat sholat kita punya power, sholat kita punya pengaruh dalam kehidupan. Sholat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Setelah itu, hadirin Allah muliakan, para ulama kita seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal adami. Kita lanjutkan pembahasannya. Sesungguhnya Allah menciptakan anak Adam. Allah menciptakan manusia. Wakhtarahu min baini sa'iril bariyah. Dan Allah memilih manusia dari berbagai macam makhluk-makhluknya. Dari semua makhluknya. Itu Allah pilih manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surat At-Tin. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Lalu, nah ini penting. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzihi minal iman wa tauhidi wal ikhlasi wal mahabbati wal haya'i wa ta'zimi wal muraqabah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia, hatinya itu sebagai tempat perbendaharaan imannya, tauhidnya, keikhlasannya, rasa cinta, rasa malu, pengagungan, dan merasa diawasi. Jadi hadirin Allah muliakan, setelah Allah memilih manusia, maka Allah jadikan hati manusia sebagai tempat pembendaharaan ini. Tempat perbendaharaan ini. Perbendaharaan apa? Perbendaharaan iman, perbendaharaan tauhid, perbendaharaan keikhlasan, perbendaharaan cinta, perbendaharaan rasa malu, perbendaharaan pengagungan, dan perbendaharaan muraqabah. Dan lain-lain. Jadi yang Allah jadikan tempat keimanan, ketauhidan, keikhlasan, dan rasa cinta, itu pusatnya itu di hati. Nah, begitu hati baik, lalu akan menjalar ke seluruh anggota tubuh. Apa yang dikatakan para ulama ini mengingatkan kita pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika daging ini baik, semua anggota tubuh akan baik. Dan jika segumpal daging ini buruk, rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ala wahiy al-qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Jadi yang dipilih sebagai pusat dari semua anggota tubuh kita itu hati kita. Itu pusat perbendaharaan iman kita, tauhid kita, keikhlasan kita, rasa cinta kita, rasa malu, pengagungan, pemuliaan, respect, merasa diawasi, itu semua tuh di hati hadir. Itu tempatnya. Semua dari hati. Makanya kan letaknya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu di mana? Di kepala? Bukan. Di hati. Tempatnya di sana. Semua perubahan itu dari sana. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut 49, apa hadirin? Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Balhu ayatun bayyinat. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata. Di mana? Di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. Di dalam dada, di hatinya. Itu. Di hatinya. Nah, makanya hadirin Allah muliakan, yang diserang oleh iblis dan syaitan itu apa? Dalam surat yang disunnahkan untuk dibaca setiap hari, biar kita selalu sadar, Salah satu hikmahnya biar kita selalu waspada agar kita enggak lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas. Surat apa? Ya An-Nas, salah Pak Ustaz. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yang memberikan was-was kemana? Sudur, ke dalam dada manusia. Jadi syaitan itu memberikan godaan, memberikan was-was, bukan ke tangan, kata. Dalam ayat ini bukan ke kaki. Allah memberikan was-was, godaan itu bukan ke mata, bukan ke kepala. Fi sudurin nas, kata Allah Subhanahu wa taala, ke dalam dada manusia. Jadi yang diserang secara khusus oleh syaitan, oleh iblis itu hati manusia. Kenapa? Karena ini mahalu iman. Inilah mahalu kunuzihi minal iman. Karena disinilah tempat pusatnya keimanan, keikhlasan, tauhid, cinta, rasa malu, memuliakan dan pengagungan kepada Allah. Lo merasa diawasi oleh Allah. Iblis kan ngerti, hadirin. Iblis kan tahu, ibu-ibu. Maka agar kita, agar ibu-ibu sekalian oleng, galau, terpuruk, terpukul, jatuh, itu yang ditembak sama iblis. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi keburukan itu dimasukkan ke dada, ke dalam hati. Karena ini tempat. Karena kalau ini baik, semua baik, tadi kata Nabi SAW. Hati ibu baik, maka mata ibu akan baik, hidung akan baik, lisan akan baik, mata akan baik, telinga akan baik, kaki itu akan baik, tangan akan baik. Tapi kalau hati sudah tergoncang, hati bermasalah, itu semuanya. Lisan bermasalah, telinga bermasalah, mata bermasalah, semua bermasalah. Makanya kita harus sadar, apa sih bagian dari diri kita harus benar-benar kita jaga, kita protek, kita lingkungi, ya hati. Itu yang kita harus sadari. Kalau kita bisa lindungi semuanya, semuanya. Tapi yang pertama kali, hati. Kalau harus buat skala prioritas, ketika kita cuma dikasih pilihan, oke, Anda harus lindungi satu hal. Lindungi hati Anda. Karena ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi awal dari kebahagiaan dan awal dari kesengsaraan. Itu hadirin. Makanya kan kalau dosa itu, hadirin Allah muliakan, apa kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, innal abda idza akhta, seorang hamba itu kalau buat dosa, buat kesalahan, satu kesalahan, idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan, atau nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka akan dibubuhkan, akan ditorehkan di dalam hatinya, lihat hati lagi, nuktatun sauda, noda hitam. Fa idza huwa naza' wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, kalau dia segera tinggalkan dosa itu, dia istighfar, dia bertobat, maka hatinya akan dibersihkan lagi sama Allah. Wa in ada zida fiha hatta ta'lua qalbu. Hatta ta'lua qalbah. kalau dia kembali ke dosa lagi, maka akan ditambah noda hitam. Dosa lagi, tambah lagi noda hitam. Dosa lagi, tambah lagi. Hatta ta'luwa qalbahu. Sampai hatinya itu dipenuhi oleh noda hitam. Jadi imbas dari dosa itu nyerang hati langsung. Bukan nyerang wajah ibu-ibu. Begitu dosa, jerawatan, garus begitu. Itu kurang tidur, stres. Atau jarang cuci muka. Itu pun gak harus juga. Ada orang suka-suka aja, bersih aja tuh. Tapi yang dibuat kotor itu hati kita, hadirin. Makanya hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Yang diserang oleh dosa langsung hati. Secara otomatis kan, idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kalau melakukan kesalahan atau dosa, langsung ditorehkan, langsung dibubuhkan titik hitam. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Dan kita berpikir terlalu pendek. Misalnya kita ngelanggar, contoh ibu-ibu ngelanggar peraturan suami gitu loh. Seringkali tuh kita tuh berpikir yang penting suami jangan sampai tahu gitu loh. Dan benar, oh, suami gak tahu gitu loh. Suami bilang pulang jam segini ya, kita ngelanggar. Ternyata pada saat itu suami lagi meeting juga. Akhirnya kita, walaupun kita terlambat, kita duluan yang sampai rumah. Meetingnya mumet. Terus suami diomelin sama bosnya. Jadi udah sampai rumah udah gak sempat kontrol istrinya lagi, udah pengen tidur. Aman sang istri. Mungkin dia aman dari suaminya, gak dimarahin suaminya. Tapi begitu dia melakukan kesalahan dan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka Allah akan bubuhkan, Allah akan torehkan di dalam hatinya titik dan noda hitam. Walaupun gak ada yang tahu, walaupun semua orang pikir kita orang baik, walaupun semua orang berpikir kita ini gak ngapa-ngapain, walaupun pada saat kita melakukan dosa gak ada yang lihat, gak ada yang dengar, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, akan ditorehkan titik hitam. Kalau istighfar dihapus lagi, dan kalau kembali melakukan dosa zida fiha, terus ditambah tuh noda. Hatta ta'luwa qalbah, sampai memenuhi semua hatinya. Gitu hadirin. Gitu. Dalam riwayat, hatta yughallafa biha qalbuhu. Sampai hatinya itu tertutup oleh noda hitam tersebut. Tertutup oleh, gak bisa. Jadi kalau kita misalnya khawatir dimarahin suami, harusnya kita lebih khawatir lagi berdosa itu. Dan ada banyak istri dimarahin suaminya karena suaminya zalim, marah, suka marah-marah. Dan masya Allah tabarakallahnya, itu walaupun dimarahin suami, istrinya tenang aja gitu. Tenang, gak hancur, gak terpukul, gak terprovok dengan ucapan. Kenapa demikian? Karena istrinya gak bermaksiat, gak berdosa. Nah, ketika istrinya gak berdosa, itu hati bersih. Ketika hati bersih, ngadepin begitu tenang. Karena gak berdosa, hatinya lapang, luas, bersih, udah enak. nggak ribet. Nah ini yang harus kita. Jadi bukan berarti ketika kita nggak ketahuan sama suami, nggak ketahuan sama anak, nggak ketahuan sama orang, berarti kita aman. Itu begitu kita berdosa, hati kita langsung di atau hati kita langsung ternoda. Nah itu, hati itu ternoda. Padahal hati itu apa kata Ibnu Qayyim? Hati itu mahallu kunuz, kunuzil iman, kunuzil tauhid, kunuzil ikhlas. Hati itu adalah tempat perbendaharaan keimanan, ketauhid, keikhlasan. Nah kalau tempatnya kotor, maka iman pun ikutan kotor, keikhlasan pun ikutan ternoda, tauhid kita jadi kotor. Nah begitu iman kotor, tauhid kotor, keikhlasan kotor, bahaya hadirin. Makanya kan ulama mengatakan, seperti dijelaskan Syekh Saleh dan lain-lain, bahwa langkah pertama kalau ingin belajar adalah tathiru wi'a'il ilmi, bersihkanlah tempatnya ilmu, tempatnya iman, tempatnya tauhid itu, yaitu apa? Hati. Bersihkan itu dulu. Karena mau ilmu seindah apapun, kalau tempatnya kotor, membuat kita tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Dan membersihkan hati itu bukan satu dua kali. Gitu hadirin. Oh, membersihkan tempat duniawi aja orang bisa tiap hari. Ada ibu-ibu punya kucing dibuatin, bukan dibuatin kandang lah, tapi dibuatin kamar. Itu bersih, dibersihkannya setiap hari dibersihkan. Setiap hari. Itu untuk kucing. Lalu bagaimana tempat iman kita, tempat tauhid kita, tempat keikhlasan kita, tempat rasa cinta kita? Masa dibersihkannya seminggu sekali? Masa dibersihkannya sebulan sekali? Ini yang jadi masalah. Makanya kita rentan. Kita rentan terpuruk. Karena kita lupa fokus pada tempat pembendaharaan iman dan keikhlasan kita itu. Sedangkan, sekali lagi, satu dosa selalu akan meninggalkan bercak hitam dan noda hitam dalam hati kita. Belum lagi syaitan senantiasa alladhi waswisu fi sudurinnas. Jadi syaitannya nyerang ke sana. Setiap hari kita berdosa, jadi ada noda hitam. Kita lupa membersihkan itu. Kita gak punya waktu untuk membersihkan hati. Agenda kita seminggu sekali, syaitan tuh goda kita gak seminggu sekali, ibu-ibu. Kita setiap hari berdosa, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dan tadi setiap dosa, satu dosa, membuat noda hitam di dalam hati. Ya kalau kita istighfarnya jarang, kalau kita muhasabahnya jarang, kalau kita sholatnya jarang, atau hanya yang wajib-wajib itu pun gak khusyuk, ya gimana kita menghadapi masalah ini? Ada orang gak pernah sholat lagi. Ada orang jarang-jarang sholatnya. Nah dari sini kita juga bisa menyadari, ibu-ibu sekalian, bahwa ketika misalnya ada saudari-saudari kita yang belum menutup auratnya, lalu berdalih dari yang penting hatinya, rasanya perlu dievaluasi lagi argumentasi itu. Kenapa demikian? Ketika seorang wanita tidak menutup aurat, jangankan wanita lah, laki-laki gak menutup aurat, mau laki-laki atau wanita yang gak menutup aurat, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Dosa. Kalau dosa, berdampak ke hati apa tidak? Hah? Nabi SAW bilang, berdampak ke hati apa tidak? Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Allah akan buat noda hitam di dalam hatinya. Jadi mungkinkah justru dalih yang digunakan, yang penting hati saya? Enggak, itu enggak nyambung hadirin, tanpa mengurangi rasa hormat. Karena justru begitu kita melakukan kesalahan, kita melanggar perintah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan ternoda dengan noda hitam. Dan terus kalau ada diulang lagi, zida fiha, terus ditambah terus nodanya, titiknya ditambah sampai semuanya tertutup dengan noda hitam tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita menata hati kita, bersihkan, lalu dijaga dan kerjakan ketaatan sama Allah, jalanin tuh perintah Allah. Jangan maksiat hadirin, jangan maksiat, karena maksiat itu langsung secara otomatis mengotori hati. Itu kaidah, maksiat secara otomatis mengotori hati, dan itu masalah besar. Gini loh hadirin, kalau satu maksiat akan membuat kita kehilangan 100.000 rupiah, 2 maksiat 200.000, 3 maksiat 300.000. Kira-kira kita mikir-mikir nggak? Kalau kita mikir-mikir, lalu bagaimana setiap sekali maksiat hati kita kotor, ternoda. Maksiat berikutnya noda kedua, maksiat ketiga noda ketiga, maksiat keempat noda keempat. Sedangkan hati adalah tempat pembenaran iman, tauhid, keikhlasan, rasa cinta, lalu rasa malu, merasa diawasi, dan seterusnya. Itu poin. Makanya disitulah alasannya kenapa seringkali maksiat itu membuat banyak pasangan kehilangan rasa cinta dengan pasangannya. Suami kehilangan rasa cinta ke istrinya, istri kehilangan rasa cinta ke suami. Padahal waktu nikah tuh kayaknya cinta banget. Karena tempat cinta itu di hati. Begitu hatinya dikotori terus, bercak terus, ternoda terus, udah berantakan semuanya. Tempat rasa cinta itu di hati. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim beserta keluarga beliau, beserta begitu juga Ustadz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Begitu pula seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, seorang wanita saat datang masa haidnya, kondisi psikisnya tidak menentu. Saya pribadi sering merasa khawatir jika masa itu akan datang lagi, karena sangat tidak nyaman, baik untuk diri saya maupun anak-anak saya. Saya kadang butuh waktu sendiri bersama Allah, sementara keadaan tidak memungkinkan, ada anak-anak yang harus saya temani. Seringkali muncul perasaan tidak berguna menjadi istri dan ibu. Saya kadang merasa menjadi istri yang cukup membebani suami, sementara saya sangat paham kesibukan suami sangat padat. Saya kadang ingin menjadi istri yang mandiri, misalnya bisa bawa kendaraan sendiri dan tidak selalu bergantung kepada suami. Bagaimana saya harus menata hati dan menilai diri saya sendiri? bahwa saya cukup berharga menjadi istri dan ibu, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang salah satu yang diinginkan oleh banyak wanita itu ingin merasa berharga, ingin merasa dibutuhkan, ingin merasa berperan, dan sedih merasanya kalau kayaknya kok aku cuma jadi beban aja ya, atau kayaknya aku gak dibutuhkan lagi. Itu sering tuh kita dengar dari dunia ibu-ibu, kayaknya aku tuh udah gak dibutuhkan lagi. Nah, hadirin Allah muliakan, coba kita sujud ke Allah, minta pertolongan sama Allah, lalu dudukan lagi. Sebaiknya kita mulai berpikir pada menyelesaikan tugas-tugas kita tanpa memperpanjang pikiran-pikiran seperti itu. Tugas kita baik laki-laki maupun wanita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Salah satu tafsirnya, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Dan kalau kita berusaha menjalankan ayat ini, insya Allah kita gak punya waktu untuk mikir kepanjangan masalah itu. Dan di waktu yang sama, performa kita akan bagus. Dan di waktu yang sama, kita akan sangat berharga untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Itu tanpa kita mikir kepanjangan masalah itu. Karena juga seringkali orang mikir banyak ibu-ibu atau banyak wanita berpikir ke arah sana dan overthinking, akhirnya kebanyakan nggak produktif juga gitu. Jadi fokuslah menjalankan tugas kita sebagai hamba. Nanti Allah akan selesaikan semua urusan kita. Jadi fokus, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Udah, jalankan aja. Perintah Allah berusaha dijalankan, larangan Allah dijauhi. Terus begitu. Nggak usah mikir macam-macam. Mikirkan bagaimana saya ikhlas menjalankan perintah Allah. Ketika saya menjalankan perintah Allah, saya hanya mengharapkan wajah Allah. Saya berharap ridho Allah, pahala dari Allah. Udah, fokus itu aja. Secara otomatis kalau hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup kita gunakan untuk selalu mengabdi kepada Allah. Bahkan kita enggak buang-buang waktu, kita enggak menyia-nyiakan waktu. Kita amalkan surat Al-Asr wal Asr, innal insana lafi khusr, demi waktu manusia itu rugi dan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Kita fokus aja dengan itu, otomatis kita gak akan rugi, dan performa kita luar biasa. Dan begitu performa kita luar biasa, maka kita menjadi sangat berharga bagi lingkungan. Tanpa kita inginkan, tanpa kita pikirkan ribet-ribet, tanpa menjadi isu mental dalam diri kita, nggak kesan. Udah, fokus ke situ aja. Fokus ke sana aja. Fokus mentauhidkan Allah dalam kehidupan kita. Kerjakan perintah Allah, larangan Allah, dan hanya berharap sama Allah. Nanti Allah atur semuanya. Allah akan atur semuanya. Jadi ini bukan sebatas bisa bawa mobil sendiri, bukan sebatas itu, salah satu teknis aja. Mindset dari dasarnya tuh harus dirubah gitu loh. Gak usah mikir. Dan ingat, kita berinteraksi dengan ahkamul hakimin, yang maha bijak segala keputusannya. Gak mungkin Allah zalimin kita ketika kita sudah berusaha jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah dengan penuh keikhlasan. Gak mungkin Allah zalimin kita. Gak mungkin Allah gak kasih. Gak mungkin Allah jahat. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi syaitan selalu menghantui kita dengan kemiskinan, kefakiran, kehilangan. Kan selalu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Selalu begitu kan. Dan itu bukan hal aneh. Syaitan itu selalu menjanjikan kefakiran memerintahkan al-fahsya. Al-fahsya. Hal-hal keji, hal-hal keji. Itu poin yang penting sekali bagi kita. Jangan kebawa dengan hal itu. Jangan kebawa dengan hal itu. Dan itu surat Al-Baqarah 268. Allah Ta'ala bisa. Adapun haid, ingat ini pola bukan ya haid kan pola bulanan berarti. Jadi jangan pasti ada pengaruhnya, hormon berubah segala macam, tapi jangan sampai berlarut-larut. Makanya salah satu kan apa memang berkurang lah kan, kita nggak sholat dan seterusnya. Makanya sama kayak gini loh, sunatullah tuh apa sih? Makanya upayakan sebelum haid itu iman kita tuh kita naikkan gitu loh, sehingga ketika haid datang dan kita misalnya itu tadi secara hormon berpengaruh, terus ada rasa sakit yang membuat kita bisa kehilangan mood gitu loh. Dan sebagian wanita itu sakitnya tuh luar biasa. Terus juga enggak boleh sholat. Nah, dengan sebelum haid iman kita legitkan, kita benar-benar maksimalkan, maka insya Allah iman kita ini yang akan menjadi bekal kita jika ada kekurangan pada saat haid, jika ada hal-hal yang bisa mendistract kita pada saat haid. Ini penting kan, demikian ya hadirin. Misalnya ada di sebuah negeri gitu, kebijakannya dua pekan ke depan tidak ada warga yang boleh keluar dan gak boleh ada yang belanja, semua toko akan ditutup selama 2 minggu karena ada sesuatu. Akan kebijakannya akan dimulai hari misalnya sekarang Senin, hari Jumat misalnya, Jumat. Maka apa yang dilakukan warga dari hari Senin sampai hari Jumat? Hah? Ya belanja, biar nanti pas nggak boleh nambah di dua pekan itu kita masih punya stok. Jadi belanjanya ini sekarang gitu loh. Jadi belanjanya sekarang. Dan bukan numpuk barang juga, nggak, seperlunya aja, bukan nimbun gitu loh, enggak. Tapi pada saat haid itu kan wanita nggak boleh sholat, nggak bisa sholat, lalu sakit, perih, lalu moodnya berubah, hormon berubah, maka sebelum itu jaga kualitas iman kita. sehingga kalaupun ada yang kehilangan di saat haid, itu bisa tercover dari bekal kita sebelumnya. Jadi kuatkan bekalnya gitu loh. Kuatkan bekalnya. Kuatkan bekalnya. Dan itu kan kaidah semuanya. Kita lagi melakukan perjalanan gitu, kita masuk hutan. Terus apa namanya? Atau enggak usah hutan lah, apalah di sebuah dan enggak ada air, maka yang harus kita lakukan minum dulu sekarang. Ke depannya enggak ada air. Minum. Atau siapin abis minum lalu siapkan botol atau termos atau segala macam untuk bekal, jadi ambil airnya itu sebelum gitu loh. Sehingga ketika kita kehausan atau ada bahaya dehidrasi, itu yang akan membantu kita. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim selalu dalam rahmat Allah, dan semoga Ustaz, keluarga, tim, beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya dan yang bertanya sebelumnya. Ustaz, kenapa ketika saya berbuat kesalahan atau maksiat kepada Allah, walaupun yang dianggap bukan dosa besar, gak perlu waktu lama langsung kena dampak dari dosa tersebut? Beda dengan seorang yang berbuat dosa walaupun kecil, kayak seperti gak langsung ditegur Allah. Apakah ini artinya saya lebih disayang Allah, atau bagaimana ya Ustaz memahaminya? Jazakallah khairan Ustaz, mohon bimbingannya, dan semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, selalu kedepankan husnudzon, baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Dan salah satu bentuk baik sangka dengan Allah itu tanda sayang sama, itu tanda sayang Allah kepada kita, sehingga kita ditegur. Orang tua aja, hadirin, kalau sayang sama anaknya, ketika anaknya melakukan kesalahan ditegur apa enggak? Tegur. Itu sayang tuh. Kalau orang tua diemin aja, biarin aja, sehingga anaknya itu enggak sadar, dan akhirnya menjadi pola, jadi karakter, itu artinya orang tua kurang sayang sama anaknya. Atau salah dalam mengekspresikan sayang ke anak. Jadi ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan justru yang paling dikhawatirkan adalah istidraj. Istidraj. Itu yang membuat banyak orang itu gak sadar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 44, fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Fadharni. Tinggalkan dia. Tinggalkan saya dengan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kata Allah, tinggalkan dia dengan aku. Terus Allah membuat apa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan kati istidraj dari arah yang mereka tidak sadar dan tidak ketahui. Dikasih istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin. Oh, menakutkan hadirin. Apa ayat berikutnya? Ayat ke-45 dalam surat Al-Qalam, wa umli lahum. Aku akan ulur. Bukan aku akan tegur, aku akan ulur. Biar mereka semakin enggak sadar. Semakin enggak. Semakin tenggelam. semakin lupa introspeksi diri. Lalu Allah katakan inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya atau tipu daya yang aku kasih itu matin, sangat kuat. Mereka akan terkecoh gitu loh. Mereka pikir mereka orang baik, mereka pikir mereka selamat, mereka pikir gak ada masalah apa-apa, karena wa umli lahum, kita akan ulur. Kita akan ulur. Ini kan seperti surat Al-An'am ayat 44 hadirin. Al-An'am 44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Dan ketika mereka lupa dengan apa yang diperingatkan ke mereka. Mereka lupa dengan ilmu, mereka lupa dengan wahyu, mereka lupa. Apa yang terjadi? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami akan bukakan semua pintu-pintu dunia. Apa maksudnya? Kita akan bukakan semua pintu-pintu. Kami akan bukakan kekayaan, bukakan akses, bukakan pintu jabatan, popularitas, semua kita buka. Padahal ingat Allah atau lupa sama Allah nih? Ini ayat tentang orang yang ingat sama Allah atau lupa sama Allah sih? Lupa sama Allah. Allah akan bukakan. Itu isi droj. Sampai kawal hatta idha farihu bima utu. Sampai ketika mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang diberikan dari dunia. Akhadnahum bagtatan fa'idahum mublisun. Kita akan ambil secara seketika. Sehingga mereka putus asa dari semua kebaikan. Dan itu sangat menyakitkan hadirin. Jadi kalau Allah ambil, itu mereka bisa benar-benar putus asa, seputus asanya. Dan orang tuh kalau putus asa, hancur hadirin. Allah gak kasih harapan. Kalau begitu diambil, orang putus asa. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau Allah kasih teguran gitu ya, bersyukurlah kepada Allah. Yang ngerti itu diulur sama Allah. Inna kaidi matin, dan tipu daya yang dibuat itu sangat sangat sangat hebat dan sangat luar biasa. Sehingga orang tuh enggak ngeh. Dia pikir dia baik gitu padahal enggak. Wallahu taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Sama-sama wayak. Semoga Ustadz dan tim selalu diberikan kesehatan, diberikan taufik dan rahmat dari Allah. Amin rabbal alamin wayak. Dan jangan lupa doakan Ibnul Qayyim rahimahullah dan para ulama yang lain. Semoga Al-Imam Ibnul Qayyim dan para ulama yang lain diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf Ustadz, izin bertanya. Saya pernah melakukan kesalahan. Saya menyesalinya, bertaubat, saya sudah berusaha mengerjakan kebaikan, beribadah, dan mulai mengenal sunnah Nabi SAW. Jika ada waktu luang, saat tidak bekerja, saya datang ke majelis ilmu baik offline dan online, mengikuti sholat jamaah di sana. Tapi Ustaz, sampai sekarang saya masih takut dan malu atas perbuatan yang saya lakukan. Ketika sholat, saya selalu terbayang-bayang. Apakah sholat saya sah jika saya sedang sholat? Selalu terbayang-bayang perbuatan dosa tersebut. Saya takut karena selalu teringat masa kelam saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Ingat dosa jika sesuai porsi kadar dan membuat kita semangat tertrigger itu bagus. Tapi jangan lupa loh, masih ingat kan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa syaitan itu pintu masuknya kalau enggak ifrat apa? Loh, kok lupa. Kalau enggak ifrat, tafrid, selalu begitu. Dan kita udah bahas di Al-Wabil Shaib, dan ini pentingnya belajar kitab ini. Jadi kalau enggak berlebih-lebihan kurang gitu loh. Kalau enggak berlebih-lebihan kurang, dan syaitan enggak peduli kita jatuh dari pintu mana. Ada orang jatuh dari pintu tafrid, melalaikan, meremehkan, kurang dosis. Ada orang tuh hancur karena overdosis, terlalu berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Selalu demikian. Makanya kita udah bahas kan bahwa salah satu inti hidup adalah porsi dan dosis itu susah. Makanya kan dalam ilmu medis gitu, menentukan dosis kan butuh riset, bahkan bisa bertahun-tahun. Dan dalam bidang manapun gitu loh. Fatal gitu loh. Nah, begitu juga ada orang tuh enggak pernah ingat sama dosanya. Itu enggak bagus. Akhirnya dia lalai. Dia merasa diri orang paling suci sedunia, paling hebat sedunia, paling bertakwa, terus dia ngeremehin orang, ngejelek-jelekin orang, ngejatuhin orang. Tapi ada orang tuh ingat dosa tapi overdosis. Akhirnya jadi paranoid. Akhirnya gak bisa khusyuk juga dalam sholat. Misalnya baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, tapi ketakutan, kira-kira tepat apa enggak? Harusnya kan ini dua ayat kan dua ayat harapan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tahmid gitu loh. Yang harus kita ingat tuh nikmat-nikmat Allah ketika baca ayat ini. Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalaupun kita nangis ketika baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, itu harusnya tangis haru. Kok baik banget Allah ya sama saya. Bukan tangis ketakutan terhadap dosa misalnya. Lalu membuat kita blank segala macam. Enggak. Jadi hati-hati dengan porsi. Ingat dosa itu sama seperti amalan yang lain. Sesuai porsinya. Dan gak semua dosa tuh kita ingat. Ada. Gak semua dosa kita ingat. Ada seorang wanita apabila atau siapapun lah, ada laki-laki atau wanita, begitu dia ingat itu dia bisa trauma atau bisa muncul yang aneh-aneh. Jadi gak semua diingat sesuai porsi yang membuat kita semangat untuk mendekat kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dudukkan dulu porsinya ibu-ibu sekalian. Dan itu kalau misalnya kaitannya pada saat, tapi kalau kaitannya malu sama orang karena kita pernah buat kesalahan gitu, ingatlah bahwa parameternya malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah bertaubat, ya sudah jalan lagi. Lihat Ka'ab bin Malik hadirin. Ka'ab bin Malik itu melakukan kesalahan di perang Tabuk. Lalu hukumannya apa? Didiamkan, diboikot selama puluhan hari, 50 hari. Setelah bertobat dan tobatnya diterima, kira-kira beliau malu beraktivitas di kota Madinah enggak? Enggak malu. Ya udah, hidup jalan terus. Jadi jangan sampai kita, aduh aku enggak enak, aku kotor, kayaknya orang lihat aku tuh. Nah, nanti kita akhirnya jadi hidup demi pandangan manusia, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim dan para ulama kita, amin rabbal alamin. Semoga Allah beri karunia dan hidayah kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin, amin rabbal alamin wa iyyakum. Jazakallah atas semua ilmu yang disampaikan wa iyyakum. Sama-sama. Izin bertanya, kalau saat melakukan kesalahan dan dosa kemudian setelahnya menyesal, tapi efek dari kesalahan itu diterima dengan nyaman Ustaz, itu artinya belum bertobat ya? Contoh, kesalahan membeli tas di luar kebutuhan. Sedetik setelah membeli, kita bertobat dan menyesal. Kenapa sih harus beli tas lagi? Tapi saat tasnya datang, diterima dengan senang. Nah ini ibu-ibu. Kalau kita benar bertobat, seharusnya kita jual tas itu lagi ya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, perlu diperinci ya. Misalnya, baik dari konsepnya maupun contohnya. Kalau konsepnya seseorang melakukan dosa lalu menyesal, bertobat, lalu efek dari kesalahan itu diterima dengan nyaman, itu artinya belum bertobat ya. Ini kan bisa juga seseorang melakukan kesalahan lalu ada konsekuensi gitu loh, dia bertobat, dia harus ganti rugi misalnya. Itu kan konsekuensi. Atau dia harus bayar kafarat karena kesalahannya. Itu kan efek dari kesalahan itu, dia harus bayar kafarat. Kafarat itu apa ya? Hukuman ya, penalti yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan di Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Nah, kalau dia lakukan itu, dia lakukan dengan nyaman, dengan ikhlas, yang ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya ada misalnya dalam banyak-banyak kasus ya, kalau misalnya masalah hajar dalam bab muamalat, ketika ada aset seseorang dibekukan oleh pemerintah untuk membayarkan hak-hak pihak lain gitu loh, hak-hak pihak lain karena kelalaian dia. Jadi awalnya dia melakukan kesalahan, terus dia tobat, nyesel, dan pas asetnya dibukukan ya dia terima dengan nyaman. Itu kan betul, udah tepat gitu loh. Atau misalnya misalnya dihukum apalah gitu. Adapun contoh masalah beli tas di luar kebutuhan, sedetik setelah membeli kita nyesel, bertobat, kenapa sih beli tas lagi? Tapi saat tasnya datang diterima dengan senang. Kalau kita benar bertobat, seharusnya kita jual tas itu lagi. Yang harus dijual juga bisa kita manfaatkan untuk yang lain kan, bisa dijual, bisa dikasih, atau bisa kita pinjamkan juga bisa. Jadi banyak, yang penting bermanfaat. Intinya kan jangan sampai ada barang yang mubadir, barang yang mubadir dan seterusnya. Jadi coba diinikan, dipikirkan. Dan senang nih tergantung senang kenapa nih. Kalau senang karena terfitnah dengan dunia, ya itu bisa. Itu catatan. Tapi kalau senang misalnya karena setelah menyesal dapat ide, atau pas dapat tuh dapat ide tas enaknya, tasnya dimanfaatin buat siapa ya? Oh iya ya, saya punya teman yang tasnya udah rusak atau apa, saya mau kasih dia aja. Jadi kita senang gitu. Jadi senangnya tergantung kenapa. Wallahu ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.